ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إخوة في الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kali ini kita ambil kesempatan berkenaan masalah dalam tauhid. Sudah banyak dalam tauhid kan, dua tiga lah ya. Dan tahu apa masalah dia, kita dah bincangkan itu. Apa masalah, masalah dalam tauhid umat. Tahu ya, syirik tadi, syirik ni, syirik sini. Jadi syirik itu dalam uluhiyah. Timbul daripada menggunakan perantaraan, perantaraan antara manusia dan Tuhan. Sebabnya berlaku syirik ini, dia uluhiyah dia tak kuat. Uluhiyah dia tak kuat. So, uluhiyah ni dalam rangka tauhid yang namanya mutakallimun, tauhid falsafah. Okay? Tauhid falsafah, tauhid mu'tazilah. Mutakallimun ini daripada mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah, mutakallimun ni dia daripada falsafah. Mutakallimun dia berjadal, berjadal, berbahas berkenaan tauhid. So dia, dia panggil dia ahli kalam. Ahli kalam, ahli kalam ni ada firqah umat Islam suka pada ahli kalam. Nombor satu yang suka ni Jahmiyah. Tahu Jahmiyah? Jahmiyah ni tauhid dia, tauhid Jahmiyah dalam fiqh Islam ni, tauhid dia, dia tidak mensifatkan Allah dengan nama dan nama-namanya. Tak ada nama, tak ada sifat. Itu namanya Jahmiyah, firqah Jahmiyah. Paling mustahak untuk tahu siapa firqah ni, kerana terjadi dalam umat Islam yang ni tak tahu. Yang ni tak tahu kenapa umat Islam kosong dalam ni. Umat Islam ni maknanya majoriti, sehingga dia berpecah kepada 73 pekat. Kita nak sedikit sikit kenapa dia kosong di sini. So firqah yang kita dah tahu sekarang, mutakallimun, mutakallimun dia ikut pemikiran falsafah, ikut pemikiran falsafah pada abad ketiga, tiga, seribu tahun dahulu. Seribu, masalah yang kita bincang seribu tahun dahulu, yang dia mengambil teladan kudwa hasanah daripada ustaz Yunani, namanya Ustaz Abu Nikomachu Aristotle bin Nikomachu Aristotle Al-Mikodoni. Mikodoni Abu Nikodoni ni anak Aristotle, namanya Nikomachu. Lepas kita cakap Abu Nikomachu ni Aristotle lah. Okay. Ini kawannya mengambil bahagian puasa dalam tauhid umat Islam hari ini. Ajaib kan? Ajaib tu saya nak ceritakan macam mana jadi ajaib tu pasal dia berpecah. Tu timbul lah bila nak pergi sunnah dia, pengikut-pengikut tauhid ni tokmah, dia tak tahu. Dia tokmah habis-habis. Sebab orang sesat, orang wahabi, orang tu, orang muda. Jadi Abu Aristotle punya logik masuk dalam tauhid Islam. Okey. Faham? Macam mana dia masuk dalam tauhid umat Islam? Kita nak bincang tu hari ni, macam mana dia masuk dalam rukun iman. Dalam rukun iman dia ada berapa faktor? Ada 6. Okey. Al-amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir kepada syahu wa khairul, iaitu beriman dengan malaikat dan kitabnya, rasul-rasul, hari kiamat dan qadar baik dan buruk. So berapa 6 dia punya intisari. Intisari dia tahu apa? Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Beriman Allah ni tauhid. So posisi tauhid, dia posisi jantung intisari dakwah rasul tauhid. Tauhid ini dibagikan kepada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Okey. Ya, elok dah. Dah tahu ni dah, dah nak jadi elok tu pasal dia nak apa? Nak nak membetulkan penyakit umat Islam. Dia tahu, mesti tahu ni dulu. Tak tahu ada ini, tak tak tahu mana datangnya penyakit. Datangnya penyakit, doktor nak tahu penyakit tu dia kasi nama-nama lah. Ini cancer, ini tempat ini, tempat ini, tempat ini, dia kasi nama-nama supaya nak bagikan mana satu masalah. Dalam Islam pun nak tahu juga. Sekarang ini dia jantung, okay. Masalah dia sekarang ni umat Islam ni digantung. Digantung. Jantung ni tahun ini masuk racun ikaman Ustaz Abu Nikomachu Aristotle. Jantung di mana? Di tauhid rububiyah asma wa sifat. Faham dah? Dia masuk di mana? Ikaman di mana? Di tauhid rububiyah asma wa sifat. Lalu tu abad ketiga, 1000 tahun. So bila racun ni masuk menyemarak dalam 1000 tahun, dibantu oleh Khalifah Ma'mun, dia suka ajaran Ustaz Abu Niko Aristotle. Dia suka kan? Sehingga dia memfardukan, mewajibkan ajaran Ustaz Abu Niko kepada umat. Itulah satu musibah yang paling besar dalam Islam. Dan satu yang tak ikut ajaran resmi kerajaan boleh dibunuh, buang kerja dan dibela dalam penjara. Dalam penjara. Siapa yang masuk penjara abad tiga? Ha? Ha? Imam Ahmad bin Hanbal termasuk mempertahankan lawan Ustaz Abu Niko Aristotle. Tak langsung Al-Mutakallimun. Mutakallimun diikuti oleh Firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah dan diikuti juga dengan tetap Mu'tazilah. Mu'tazilah Mu'tazilah ini bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia apa? Hati Salam. Hati Salam. Dia membahaskan, ustaz ini membahaskan berkenaan siapa Allah. Siapa Allah dalam bahasa Yunani. Dan dia Yunani, ustaz Yunani. Ustaz ini pakar dalam metafisik. Metafisik itu fisik. Khasnya, khasnya matematik. Integration, equation, matematik, geometri, no, geometri. Oh, dia lah pakar. Tahun 300 sebelum Musa, Nabi Musa, Christ, BC. BC sebelum before Christ, Christ itu apa? Nabi Musa. 300 tahun. Lebih kurang 300 setengah tahun sebelum Islam, selama tahun 67 lepas keras. Okay. So dia datang sebelum 300 tahun. Kawan membincangkan siapa Tuhan. Khasnya sifat-sifat Tuhan. Okay. Orang mustakalimu ni, orang ahli kalam ni, dia wasilkan otak pada zaman zaman tarikh. Dia dah lencong lah. Dia dah lencong, dia suka pula kalasu. Dia ni Mu'tazil. Mu'tazil lah. Mu'tazil ni suka pula kejadian berkenaan tauhid. Okay. Kejadian tauhid. Kejadian maknanya dia memikirkan Allah, memikirkan Allah mengikut perbahasa mantik akal Yunani. Memikirkan berkenaan Allah, siapa Allah, apa itu Allah, apa itu zat Allah, apa sifat Allah. Semuanya ni sebenarnya tak boleh, tak boleh dipikir kerana akal tak sampai memikirkan zat Allah. Itu dibawa oleh para suri Aristotle. Kenapa orang Islam masuk ke situ? Itu satu perkara yang Allah nak uji umat Islam. Nak uji umat Islam. Dan pada zaman abad ketiga Khalifah Ma'mun, konspirasi berlaku agaknya mengelilingkan Ma'mun ini, oh, para suri ini dia jadi advisor kepada khalifah. Khalifah ni terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah, Mu'tazilah. Terpengaruh. Dan dia kata ini bagus, ini modern, ini cantik. Kita boleh berdakwah dengan Aristotle ini. Berdakwah dengan falsafah ini. Mengislamkan orang bukan Islam. Sebab sebab mengislamkan Islam, kita berfikir dengan cara mereka fikir, berfikir. Mengatakan wujud Allah dengan cara mereka berfikir yang mereka ini tak percaya ada Rasul. Tak mau jejak Rasul, dia tak percaya. Quran tak percaya, Sunnah tak percaya. Maka kita berbahas dengan dia. Allah wujud. Kenapa? Kerana dunia ini baru. Yang baru tidak yang lama, kadim, azali, yang lama. Yang dicipta perlu ada pencipta. Maka itu saja lah. Bukan daripada Al-Quran, bukan Sunnah, tak. Melalui melalui perbahasan. Itu mutakalim. Okay. Dia nak menempatkan, mengesahkan kewujud dan Allah dengan metafizik Yunani. Dengan metafizik Yunani. Kononnya lah, ini satu konspirasi juga. Kononnya untuk mendakwah orang bukan percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada masa itu umat Islam busy sangat dakwah Islam ni pergi ke banyak negara, cepat dan pantas. Rom jatuh, Parsi jatuh, Syria jatuh, Turki jatuh, rampas daripada tangan umat lain, daripada umat Yahudi dan Parsi, Majusi, Hindu, siapa lagi, Turki, Kristian. So dia nak pakai apa ni, metafizik Aristotle membahaskan Allah itu wujud. Allah itu wujud, okay. Allah wujud dalam Islam, tempatnya namanya rububiyah. Allah wujud atau tidak, mana tempat dia dalam akidah rububiyah dan asma wa sifat. Asma dia tak ada kena mengena dan uluhiyah. Tidak ada kena mengena dan uluhiyah itu berkenaan syirik, berkenaan syirik, berkenaan tauhid ibadah. So apabila khalifah menjadikan agama resmi, ajaran siapa? Abu Nipo Aristotle menauhidkan rububiyah sahaja, okay. Berlaku pertempuran dengan ahli sunnah dan mutakallim, pertempuran besar, pergaduhan besar, sampai ulama Islam keluar Bukhari ni lari, mati pun takut. Orang-orang takut nak berdamping dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa takut masuk? Masuk dalam dalam penjara, garang seumur hidup, seksa pula, okay. Takut lagi. Siapa lagi yang ada tertangkap? Apa? Mana Allah? Al-Quran apa? Kalam Allah ataupun makhluk? Kata makhluk. Kalau kalam Allah, malik. Siapa kata Al-Quran kalam Allah sendiri? Macam ni lah. Siapa tak tunut subuh, ini Wahabi. Tentu lah. Siapa nak tauliah, siapa nak tauliah mengajar apa nama agama hari ni, hari ni ha, mesti kata apa namanya, kating dikubur dibolehkan. Kalau kamu tak kating, tak boleh. Tentu lah. Tapi pada zaman tu masuk, masuk penjara, masuk penjara lebih teruk. Kata Al-Quran ini kalam Allah, masuk penjara terus. So berpura-pura lah ulama' separuh yang takut tu, berpura takut mati pura kata ini kalam Allah. Dia sikit cuk teruk. Apabila sahib ini diracuni oleh pemikiran ini, pemikiran Aristotle ini, umat Islam menumpukan perhatian kepada rububiyah. Ambillah katakanlah ini betul, menumpukan perhatian kepada rububiyah. Masalah dia, para rasul datang bukan membawa rububiyah. Itu masalah. Bukan tauhid dulu. Tidak. Dia bawa tauhid dulu ya. Jadi apabila ditanya kepada kaum Quraisy, Allah itu ada tidak? Mereka semua berkata Allah itu wujud. Misalkan man khalaqa samawati wal ardh yaquluna Allah. Ataupun dia kuruna azizul hakim, Aziz, dia tahu pun namanya Aziz Hakim. Itu yang daripada Izzah jadi apa? Apa? Izzah ada nama patung namanya Auzah. Apa? Nama patung daripada Izzah. Ha? Auzah. Ilaha jadi patung Lat. Dia semua daripada nama Allah. Patung tu dinamakan daripada nama Allah. Dia tahu Aziz, namanya Aziz. Tapi Allah tu satu. Allah tu masalah musyrikin, dia ada perantaraan. Bukan masalah Allah wujud atau tidak, Allah itu satu atau dua. Tidak. Semua agama kata Allah satu. Hindu pun kata satu. Nasrani pun kata satu. Katolik satu. Yahudi pun kata satu. Hanya ada perantara. Ada Tuhan yang kecil. Ada Son of God, anak Tuhan. Yahudi kata ada anak Tuhan, Uzir Tuhan. Jadi Nasrani kata siapa anak Tuhan? Isa anak Tuhan. Hindu kata ada panglima-panglima Tuhan. Tapi Tuhan tu satu. So masalah rububiyah bukannya masalah. Allah kata sudah masukkan dalam lima bari manusia ini disudin jin dia alas tu dirabukum yang puluh barang, iaitu dan masukkan dalam fitrah manusia untuk menerima rububiyah. Tak jadi masalah. Masalah sekarang tu pula kita ambil Ustaz Abu ni tuntutan perhatian tak rububiyah, tak jadi itu masalah. Dan you forget meninggalkan rububiyah. Habis. Ini satu konspirasi syaitan. Boleh faham kan? Ini diambil oleh Mutakallimun, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah ni berpecah kepada Asy'ariyah. Mu'tazilah berpecah kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah. Mu'tazilah menafikan Mu'tazilah ni ada lagi pecah Asy'ariyah dan ada bawah ni Jahmiyah. Semua ni ada tauhid. Tauhid masing-masing. Tauhid Mu'tazilah tauhid dia orang yang dosa besar tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dosa besar tauhid dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Baina manjilatin itu, antara dua. Dosa aja dia keluar daripada syurga dan tak masuk pula dalam tak masuk dalam itu tauhid dia. Okey, tauhid Jahmiyah lain pula. Tauhid Jahmiyah, Allah tak bersifat, Allah tak bernama. Itu dia punya asas lah tauhid dia. Allah tak bersifat, Allah tak bernama. Allah aja. Maknanya tauhid dalam kepala je lah. Tauhid Asy'ariyah, tauhid Asy'ariyah hampir sama Jahmiyah. Hampir sama Jahmiyah. Melainkan menetapkan tujuh sifat saja. Tujuh sifat. Sifat sam'i, sifat kelihatan, sama kelihatan, kalam, jadi hayun, hidup, yang empat lah. Tinggal tiga. Iradah, kudrah, enam dah. Apa lagi? Wujud. Wujud Allah. Wujud sifat ni namanya sifat maknawi. Sifat apa makna maknawi? Maknanya dia bukan wujud, bukan tidak ada. Maknawi, tak nampak, tak dirasa. Wujud-wujud tapi tak ada. Makna wujud tapi tak ada. Bukan luar, bukan dalam. Nah, itu kelas diajar oleh Ustaz Abu Nikolis. Allah tak berjisim. Metafizik kata jisim ada badan dan tidak mengisi ruang. Tak mengisi ruang dalam metafizik. Metafizik bukan fizik, meta. Meta ni alam lain. Meta. Dia berfikir berkenaan meta, alam lain. Allah mesti ada. Dia kata Allah mesti ada. Tapi dia tidak ada jisim. Tidak mengisi ruang. Tidak bersifat a'rab. Tidak mesti sifat. Tidak ada form. Form. Form ni dimensi. Ada lebar, ada form. Pakai ini kepada Allah ni. Metafizik ni. Kawan ni berbahaskan Allah ni tak ada form, tak ada sifat. Tak isi ruang. Tak berjihad. Dia tidak apa? Tidak ada jihad. Jihad Arab. Dalam perbahasan tauhid Islam, benda ni tak dibahaskan. Didiamkan. Allah itu ada tempat, didiamkan. Allah itu ada form, dimensi, didiamkan. Pasal apa didiamkan? Akal tak masuk. Akal pemikiran manusia tak boleh fikir berkaitan ini. Kerana dia alam gaib, terima saja. Apabila dia kata form, jisim, arad, dalam belakang kepala ini, kepala ini mentajassimkan Allah lah. Menjumpakan macam makhluk lah. Awalnya lah dia dah seolah-olah nak compare macam makhluk lah. Nak berbanding dengan makhluk. Itu masalah. So ada masalah banyak eh. So siapa yang menetapkan tujuh sifat ni namanya Asyafirah. Kerana power, power kerajaan makmum tadi dan Syiah, Syiah Batiniyah, Syiah Batiniyah, Syiah Batiniyah ni dia punya tauhid dia. Tauhid macam mana? Tiap-tiap tanzil takwil, iaitu apa yang diturun pada wahyu itu mesti ditakwilkan. Perlu tahu. Itu dia punya asas agama ni. Takwil. Takwil ni Batiniyah ni dia keluar daripada Islam kerana dia nak mengelakkan wahyu. Nak mengelakkan wahyu takwil lah. Tapi kita percaya dengan Quran dan Sunnah, tapi takwil. Itu satu cara menolak takwil. Macam seperti mana Tuhan dia buat bohong kepada Nabi Adam AS, Allah tak melarang pokok ni, dia melarang pokok khas. Allah kata jangan dekat dengan pokok, pokok sajaran, kamu akan nanti nadam, nanti kamu akan rugi. Tapi syaitan buat takwil. Dia kata, eh itu pokok khas tu je, bukan pokok semua. Sini boleh. Dan pokoknya pula ini akan kamu makan, akan kekal dan dapat kekal di neraka. Di jannah. Tak payah keluar lagi. Pandai agak tu. Seolah-olah syaitan ini bermasalah untuk kepentingan manusia. Dia nasihat tu for your good, untuk kepentingan kamu. Tak inilah. Dia pun Adam kata ingat betul ni ya. Aku nak jannah selama-lamanya. Lepas itu kerana takwil ni lah menyebabkan Nabi Adam salam disesatkan oleh syaitan. Kamu makan juga kok hasil pokok ni, maka keluar daripada itu batunya. Asyairah, asap dia apabila asyairah daripada Jahmiyah. Jahmiyah ni ayat sifat banyak. Takwil tu, takwil itu adalah satu bentuk tolak, satu bentuk tolak daripada berita alam gaib. Dia kata tak ikut logik, tak ikut logik ni, tak ikut logik, maka tolak. Takwil kan lah. Ini ibarat saja. Ibarat mengikut ahli sunnah wal jamaah, sifat-sifat Allah tidak dilarang takwil. Sifat Allah tak boleh. Kalau nak takwil, dia mesti ada dalil daripada sahabat. Sudah diajar. Kerana ini penting. Yang lain-lain Al-Quran itu datang sempurna, semuanya diberi tahu. Walau nak istinja pun beritahu, nak makan beritahu, nak keluar rumah beritahu macam mana cara, nak berbahas tahu, beritahu beri cara semua. Tauhid sebagai asas lagi lah. Jadilah Allah beritahu habis-habis. Tidak ada ruang untuk salah. Salah tu hukum amra ini. Lan tadilu abada. Kitab Allah. Allah. Allah mengatakan bahawa tinggalkan kepada mu yang jika kira macam itu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan hadis sahih mengatakan bahawa ma taraktu syai'an hukum minallah illa waqad amartukum bihi, iaitu Allah tidak meninggalkan sebarang apa-apa, sebarang apa-apa yang perlu penjelasan melainkan diberi penjelasan. Ma taraktu hukum syai'an yubairukum anallah illa waqad nahaitukum anhu, iaitu kamakom, iaitu Allah tidak meninggalkan apa-apa sekalipun yang membawa kepada makna maksiat melainkan sudah diberitahu dilarang. Ini lagi lah terasa. Tak maknanya tak perlu takwil orang lain. Kalau nak ditakwil, sahabat-sahabat dah diberitahu semasa dia turun. Tak dinanti sehingga kaum lain ustaz ni datang dia nak takwil. Tak perlu nanti ada ustaz lain hari ke datang nak takwil. Okay. So sekarang dia nak takwil datang selepas abad ketiga. Itu masalah. Masalah dia tak ikut jejak langkah sahabat. Sahabat dipuji oleh Rasulullah SAW. Hairun nas karni, sebab baik manusia adalah kurun saya. Selepas itu tak ingin. Selepas itu tak ingin. surat Taubah ayat 100. Sabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Yaitu orang muhajirin daripada orang yang terdahulu daripada mujahirin dan ansar, dan mereka yang mengikut jejak langkah mujahidin, hajar dan ansar. Allah reda kepada Allah dipuji orang ni, maka kita mesti ikut jejak langkah orang yang dipuji oleh Allah. Dan mereka ini tak buat takwil berkenaan perkara intisari akidah. Kenapa kamu nak ditakwil? Kalau takwil maknanya menolak wahyu, walaupun satu dua kamu dah tolak semua. Sekarang Asy'ariyah kata kita ambil 7 saja, 90 sifat lain takwil. Itu Asy'ariyah. Samalah dengan mutakallimun, samalah dengan Jahmiyah. Sama. Sama mereka adalah dalam dua hal. Dalam dua hal. Satu, membuat takwil seperti Jahmiyah tanpa dalil. Yang kedua, menetapkan rububiyah melalui istilah Ustaz Abu Niko Aristotle. Tak menggunakan kitab dan sunnah. Ha? Tak menggunakan kitab dan sunnah. Buka buku sifat 20. Betul tak? Ustaz ni kata buka. Macam mana dia bahas berkenaan rububiyah? Allah tu wujud, Allah tu sidam, mukhalif lil hawadis. Mukhalif, mukhalif lah hawadis. Macam mana perbahasan tu dah? Ada ambil masdar daripada sunnah? Tak ada. Allah bukan dalam, bukan luar. La mawjud wala adam. La mawjud wala adam. Ini perbahasan pertentangan. Perbahasan pertentangan tak ada dalam sunnah. Semuanya daripada mantik. Mantik. Ambil mantik ini, mutakallimun ambil mantik ini, apply kepada sifat Allah. Sifat-sifat yang zahir seperti Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada kaki, ada wajh, okay. Itu namanya tak boleh. Tak boleh. Kita mesti takwil. Takwil. Kerana mengikut mantik ini, dia mesti tak ada jisim, tidak ada form, tidak berisi dalam tempat. Nanti tidak ada jisim, tidak mengisi tempat, tidak ada arah, tidak ada arah, tidak isi tempat. Apa? Tidak ada dimensi form. Maka kita ambil sifat yang tak ada form, namanya makna. Makna idea itu makna. Secara isbat itu sendiri bukan daripada wahyu. Bukan daripada wahyu. Dia datang daripada mana? Ustaz Abu Nicolo Bispo. Bukan daripada daripada atas. Itu dia asal. Itu dia. Asy'ariyah ini merebak seluruh dunia. Merebak seluruh dunia. Di merebakkan di dijemarakkan oleh Universiti Azhar. Universiti Azhar. Karena Azhar itu mula-mulanya di bawah kuasa Fatimid. Syiah Fatimid. Syiah Fatimid ini dia punya tauhid dia lain. Tauhid dia apa? Syiah punya tauhid tahu apa dia? Tauhid dia adalah Imam 12 menguasai alam. Imam 12 menguasai alam. Ada dengar itu seminar Syiah? Boleh dahsyat. Ya. Tauhid dia 9/10% agama kita adalah kata bohong. Bakiyah namanya. Itu tauhid dia. Kata bohong masuk dalam tauhid. 9/10 ini tauhid dia. Syiah daripada Jahmiyah. Jahmiyah daripada Ja'ad. Ja'ad mengambil daripada Yahudi. Yahudi tukang sihir. Namanya namanya Talut. Nama Yahudi ini Jahmiyah ini tadi namanya Talut. Abu Talut ibnu Labid Al-Aqsam Al-Yahudi Al-Sahir. Dia orang ni Yahudi ini namanya apa? Talut. Lakab dia orang sihir. Mensihirkan Yahudi Rasulullah sallallahu salam pada zaman. Okay. Rasulullah sallallahu salam mengatakan juga dalam hadis saya dia penyakit dia berasal daripada racun dia. Racun Yahudi pada peperangan Khaybar. Ya. Wanita Yahudi jemput dia makan. Wanita Yahudi ni okey. Sebab pun dia pergi makan semua. Angkanya Yahudi ni dah letakkan racun atas daging-daging. Waktu sahabat mati makan daging, rasul tak mati je. Buat Allah suruh mintahkan daging ni, Yahudi ni masukkan racun dan sengat jaham. Dan jaham ini daripada jaham inilah timbulnya Asy'ariyah. Jahmiyah Asy'ariyah. So Asy'ariyah mengikut siapa? Sikit daripada Abu Nifur, satu lagi daripada tadi Talut. Ada combine Talut. Talut ada sikit 50%, Abu Nifur 50%. Jadi dalam tauhid, apa tauhid dah goncang, yang lain tu goncang. Itu pasalnya banyak tidak. Tak apa-apa. Sekali-kali dah goncang, yang lain boleh ditakwil juga. Kalau tauhid boleh ditakwil, yang lain boleh ditakwil juga. Boleh. Oh, itulah masalah. So, dalam dunia Islam, dalam dunia Islam, di Nusantara ini semua Asy'ariyah. Huh? Bila? Itu pasalnya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa umatku akan berpecah kepada 73. Satu saja yang masuk jannah. Sahabat-sahabat tanya, siapa yang masuk jannah? Man kana ala Islam anak lagi wa ashabi, iaitu yang masuk jannah adalah yang mengikut jejak langkah sunnah dan sunnah sahabat. Namanya ahlu apa dia? Sunnah wal jamaah. Jamaah tu jamaah sahabat. Sunnah sunnah rasul. Itu sunnah wal jamaah. Bagaimana dia datang Ahli Sunnah wal Jamaah ini? Apabila datang Abu Nicolo Aristotle, maka orang yang lain tak ikut pahaman sahabat, engkau jadi halaf berbanding dengan salaf. Salaf sahabat, halaf selepas sahabat. Berkenaan tauhid, berkenaan tauhid. Jadi bagikan sifat ini kepada halaf dan salaf. Ada sedikit berkenaan zaman, tapi sebenarnya berkenaan tauhid. Jom kau halaf atau salaf. Halaf ni asyairah masuk dalam halaf. Dan mereka bangga, kita halaf, kamu salaf. Salaf dia kata aslam. Akidah kau aslam. Akidah kau aslam. Akidah kita akam wa a'lam. A'lam. Ulama salaf menjawab, apabila aslam, maknanya kita akam wa a'lam. Maknanya kenapa? Nak selamat, kita mesti a'lam, mesti lebih faham pada kamu dan lebih teguh baru selamat. Kamu pula kata a'lam dan ahkam, tak selamat. Ha, betul juga. Betul tak selamat. So dia ada kontradik dalam slogan dia pun. Allah dah bubuh kontradik syekat. So, oleh kali itu, kita mendapati bahawa Al-Azhar, kerana mula-mulanya pun daripada 250 tahun dia memegang Mesir, Morocco, Algeria, Libya, ramai penganut. Waktu ini Syiah. Syiah sekarang kerja Syiah membunuh umat Islam, bekerjasama dengan Amerika. Sebelum dia Amerika masuk, dia buat aktiva. Kau masuk, masuk. Itu diangkat ni Syiah sekarang. Dan Syiah pun bermahaya-raja fatwa bunuh Sunni kerana dia najis. Daripada tauhid dia, kita najis. Kerana kita ni orang syirik. Orang syirik tak menghormati imam. Imam ni tahu berkenaan alam raya. Itu tauhid dia, imam mengetahui alam raya. So oleh kat itu, Azhar mengajar Asyairah sebab penutup-penutup nak tahu Asyairah. Dia ramai yang nak Asyairah daripada zaman dulu. Kita ajar lah pasal itu kamu nak. So, status quo. Status quo lah. Kalau nak apa, nak belajar Syiah boleh. Pasal itu agama kamu boleh belajar. Macam universiti barat, kamu nak belajar apa, bagaimana nak buka mentoka tanpa kunci, boleh belajar. Ada kursus boleh belajar bagaimana nak buka mentoka tanpa kunci. Dan banyak orang belajar. Pasal itu laku. Laku. How to open car without a key. Satu benda. So macam ni jugalah. Pasal ada demand, ada keperluan, maka boleh je. Anak belajar apa? Nak belajar syafi'i punya tu, syafi'i lah, boleh belajar syafi'i. Bukan nak membetulkan, tetapi mengikut aliran perdana. Mengikut aliran perdana. Itu filosofi Azhar, aliran. Oleh kerana itu mereka mengambil pendapat bahawa Syiah adalah mazhab ke lima dan perlu takarruf dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau aku boleh tengok perbunuh, dia kata 100,000 perbunuh dah semenjak tahun berapa tu? Yang tentang suami ibu tu banyak. Ada lecturer di 2A ni, dia cerita aku terpaksa lari. Saya ada jumpa seorang, dia Hafiz, ada ada madrasah tahfiz dia. Dia kata ratusan dah keluar. Dia siang cari dia, lari cari kerja ni. Ulama lari kerja dan barulah Fardawi kata, eh tak boleh kasut takar ruf siang tu. Siang tu baru-baru Fardawi lah memperjuangkan takar ruf masa dia daripada Azhar. Dia memperjuangkan takar ruf sudah lama dah, 20 tahun. Sekarang aku bela Amerika belakang siang. Dia kata tak boleh, tak boleh, tak boleh takar ruf. Ini ada satu pelajaran. Ulama tak nanti apa fitnah datang. Itu ulama. Ulama nak katakan ulama, dia mesti tahu fitnah tu jatuh batu nak datang. Dia dah tahu ni fitnah. Dia kata ini jaga-jaga. Dah sampai dah kena bunuh baru kita sadar itu bukan ulama. Itu tanda, itu tanda paling penting dia bukan ulama. Macam mana orang awam pun dah tahu, dah kena bunuh, dah tahu. Patutnya dia sudah ditahzir, sudah diberitahu awal-awal lagi. Ini bahaya, tak boleh tak karut. Tapi banyaklah ada buku berkenaan Karagawi dan fatwa-fatwa dia sudah dibahas oleh hampir banyak ulama salaf. Dalamnya ada banyak yang tak mengikut dalil, tak mengikut dalil. Tapi apa terjadi, syairah suka takwil, suka takwil kerana ni dah rosak. Mengikut ustaz, mengikut ustaz. So itu masalah dia. Okay, ada tak faham? Masalah ustaz, Niko dan tadi seher jamiah punya ajaran daripada Yahudi, seperti Syiah daripada Yahudi. So Yahudi ni dapat menguasai dah agama kita hari ini. So kita sudah pergi pada sebab-sebab umat Islam masuk dalam syirik. Sebab masuk syirik kerana dia membahaskan banyak rububiyah tanpa tajuk bahas. Tajuk bahas para rasul adalah syirik. Syirik lawan tauhid. Perlu kamu tahu syirik. Maka tinggallah tajuk syirik. Malah mereka mengatakan bahawa tawasul dengan orang mati boleh, awliya boleh, kubur boleh, semua boleh. Pasal dia tak belajar, pasal dia dah heboh dengan rububiyah, dengan mantiknya. Tinggallah ya intisari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul masalah. Sebagai tanda, tanda masalah. Sebab kerana apa kita tak ambil akidah? Kenapa umat Islam tak ambil akidah Imam Syafi'i? Kenapa ambil akidah Asy'ari? Itu pun dah nampak dah. Imam Syafi'i agak kedua. Asy'ariyah datang abad ketiga. Kononnya lah, kononnya. Dia kenapa pula ambil yang lewat? So, dan akidah Imam Syafi'i tak ada takwil, sebab tak ada. So kamu nak ambil Asy'ariyah supaya takwil lah. Dan akidah Syafi'i akidah sahabat, maka kamu tak ambil akidah sahabat. So kenapa mengatakan kita ni akam wa a'lam sahabat aslam. Itu jawab. Jawab diplomasi dia nama. Jawab diplomasi yang sebenarnya mereka tolak wahyu. Kenapa tolak wahyu? Kerana ni berita alam raya. Terima atau tak terima. Apa ni ada surah. Ali Imran, Ali Imran, Ali Imran. La ya'lam ya la'mu ya la ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Wa rasuluhu fil 'ilmi yaquluna amanna bihi, iaitu tidak tahu ta'wil. Ta'wil sifat-sifat Allah melainkan Allah. Dan orang yang faham rasulun teguh dengan ilmunya berkata kita beriman dengan apa dikhabarkan oleh Allah, dirinya sendiri dan rasulnya. La ya'lamu ta'wiluhu illallah. Jannah, beri ta'wil. Jannah apa dia? Dia tak tahu. Nah, tahu Allah kaifiat dia tahu? Tak tahu. Dan kita beriman, itu adalah sebahagian iman. Beriman dengan berita daripada Allah, itulah iman. Dan sekarang dia pergi kepada Abu Niko Aristotle pula menetapkan sifat Allah. Ini satu balak, satu balak. Oleh kerana itu kita pergi kepada sedikit berkenaan berkenaan kaedah sifat kaedah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor satu menetapkan sebab Allah ini, sebabnya risalah daripada Nabi SAW adalah nur dan huda. Dia dibaakan oleh Allah basyiran wa nadhiran da'yan in Allah biiznihi, dengan izin Allah dia bawa risalah, bukan hawa nafsu. Dan Nabi fadbayyanahu ghayah al-bayan, Allah menerangkan umat Islam ini ghayah sempurna, lagi sempurna dia punya bayan, dia punya penjelasan. Yang kedua, memerlukan orang lain datang nak menerang, tak perlu. Yang kedua, Nabi telah menerangkan kepada umat ini dan mengajar kepada umat ini semua apa yang diperlukan oleh umat ini daripada berkenaan ibadahnya. Berkenaan ibadahnya, yang ibadah yang paling penting adalah ini, tauhid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa matayu yang qalib janahi janahi ila zakara lana minhu ilman." Tidak ada burung yang terbang di langit melainkan Rasulullah dah ceritakan berkenaan burung yang terbang di langit. Apatah lagi berkenaan kau. Maknanya lah, burung pun ada diberitahu berkenaan penjelasan. Oleh sebab itu tidak ada ragu-ragu sekali bahawa Rasulullah adalah paling tahu berkenaan Allah, paling tahu berkenaan sifatnya, paling tahu berkenaan nama-nama, dan paling tahu berkenaan apaan Allah, berkenaan apaan, maknanya pergerak gerak gerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, Oleh sebab itu, itulah awal-awal sekali dia beritahu umat, menyeru umat kepada tauhid. Itu tugas dia yang pertama. Sejelas-jelasnya saya mengambil masa lebih kurang 13 tahun di apa? Di Mekah, Al-Mukarramah. Dan nabi-nabi lain pun serupa juga menerangkan tauhid, sifat asma dan apaan. Yang ketiga, apabila kita kata beriman dengan Allah, maknanya kita beriman dengan asma' wa sifat wal af'al. Kita beriman tak? Kita mesti beriman dengan apa yang dikhabarkan kepada kita. Jangan dawil main. Beriman dengan asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa asas ad-din. Itu adalah asas ad-din. Itulah khilasah dakwah Tuhan Rasul Mursalin. Itulah asas dakwah. Asas dia kepada tauhid. Itulah aujaba wa afdal wa adrakatahu al-ukul wa kaifa yahman yahmalahu an-nabi. Itulah yang paling wajib, yang mendekatkan kita punya kulub dan akan mempengaruhi akan bagaimana Rasulullah tak memberi penerangan itu. Tak cukup. Macam mana boleh ditakwil, tak beritahu, ini kena takwil ni. Mesti beritahulah nak takwil, tak payah orang lain beritahu ni kena takwil. Tak payah. Rasulullah mesti beritahu. Arabik yang keempat. Kana a'lam annas bi rabbihi. Rasulullah lah yang paling tahu berkenaan Allah ni. Dan wa ablagahum fil bayan wal fasahah. Iaitu Rasul ini yang paling sempurna dengan bayan, sempurna dengan bayan, dan paling sempurna dengan fasahah percakapan. Tak perlu ambil istilah-istilah lain nak menerangkan ini. Cukup dengan fasahah Rasul. Yang kelima, Al-Khamis. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat semestinya bercakap dengan hak yang diterima oleh Rasul daripada sahabat yang paling tahu. Pasal dia diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hak ini. Dengan hak ini. Dan mereka akan, sahabat-sahabat akan melarang yang bukan hak. Dan sahabat tidak sukut, tidak mendiam atas perkara yang batil. Oleh kerana itulah sahabat-sahabat batil sebenarnya. Segala bidang, segala inera batidah, sahabat bangkit. Tabi'in bangkit. Ulama a'immah Islam semua, ulama-ulama yang empat tu semua dah beritahu. Jami'ah siapa, mutakalimin jangan ikut. Orang yang ikut mutakalimin hukumnya oleh siapa? Imam Syafi'i kata rotan. Sebab dan siapa nama Imam Ahmad kata jangan duduk semuanya dan dengar semuanya dengan berjadal. Jauh diri daripada so, semua ni mengikut contoh sahabat. Oleh kerana itu, kemalau nak kami jahilin dia, wala bakkana jahil min bakmin. Jika sekiranya sahabat-sahabat ini jahil berkenaan ini, berkenaan ini, hak Allah ini, maka orang yang kebelakang lebih jahil. Lebih jahil daripada lepas itu, apakah dalil-dalilnya kita tak boleh ubah takwil? Dalil yang pertama, walillahi asma'ul husna, walillahi asma'ul husna, fad'uuhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sa'ulama ma kanu ya'malu, iaitu bagi Allah adalah asma'ul husna, doalah dengannya dan tinggalkan orang yang menolak. Yulhadu ni menyimpang, yulhadu nah di fi asma'i, yang menyimpang dalam asma'i, tinggalkan mereka, tinggalkan mereka, wadaru ni tinggalkan mereka. Allah akan memberi balasan kepada mereka apa yang mereka membuat. Penyimpangan ini ada beberapa yulhadu ni ada beberapa makna. Yulhadu penyimpangan. Nombor satu, pengingkaran, mengingkari sebahagian nama, mengingkari sebahagian nama atau sifat, memberi Allah dengan nama lain. Pengingkar juga memberi Allah ada asma'ul husna, beri namanya tidak, beri namanya lainlah, tidak al-muri. Dalam asma'ul husna tidak ada al-muri, tidak pakak, pakak pun tak ada, muhalib dan hawadi pun tak ada, nama-nama tak ada. Namakan Allah dengan sendirinya. Yang ketiga, merupakan, merupakan Allah, merupakan sifat-sifat Allah seperti manusia, itu yulhadu namanya. Merupakan sifat Allah seperti manusia. Jangan Allah tak laisa kami bisa. Yang keempat, ambil nama Allah berikan kepada perhala, Uzza, Lat. Itu nama Allah dikasihkan kepada perhala, perhala yang tidak ada sifat. Dan Allah pun nak dibuat ni sebab berhala, tak ada sifat dan tidak ada nama. Namanya Somong Bokmong, tidak bercakap, tidak dengar, tidak rasa. Ini syaitan punya kerja. Lepas itu yulhadu tadi jala wujud isbat min ghairi tahrir wala ta'til li'anna huma min ilhad, iaitu yulhadu nafi asma'i, iaitu yulhadu ini memberi dalil pada wajib isbat tanpa tahrir, tanpa mengubah, wajib isbat tanpa mengubah nama itu atau ta'atil, meninggalkan itu. Kita meninggalkan mana? Yat kata kita tinggalkan yat. Itu kuasa itu. Siapa kata kuasa? Sahabat tak kata kuasa. Rasulullah tak beritahu yat tangan kata kuasa. Rasulullah tak beritahu yat tangan kuasa. Ini perkara yang paling penting, asas. Dalam risalah itulah dia punya apanya krim, intisari. Tak dijelaskan, perlu orang belakang selepas 300 tahun menjelaskan ini kuasa, tak, tak makbul. Maknanya yulhadu nafi asma'i mana wajib tak ta'rif dan ta'til. Dan kalau Allah Ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, memberi dalil bahawa wajib nafi tamtsil, menyerupakan Allah 100% dengan makhluk. Tamtsil, termin dari alam, tamtsil, mentamtsilkan Allah, mentamtsil Allah merupakan 100% dengan makhluk. Tasabbuh, tasabbuh menyerupai Allah boleh jadi dalam nama Allah alim, manusia alim. Tapi alim Allah tidak tasabbuh 100% dengan manusia. Hakikat alim Allah lain. Manusia hidup, Allah hidup, itu tasabbuh fi ism, menyerupai secara ism saja, bukan hakikat. Yang ni tamtsil, tamtsil ni 100% serupa, laisa kamitslihi. Maknanya boleh tak sambung, tapi bukan 100%. Okay, itu poin itu penting. Then Allah SWT mengatakan la taqif ma laisa laka bi ilmun, iaitu jangan bercakap apa yang benda kamu tak tahu. Maknanya jangan minta atau soal bagaimana. Tuman istawa alal arsy, jangan tanya bagaimana Allah istawa. Itu tak boleh. Kenapa? Jangan kita yang berbahas benar-benar kita tak tahu. Nanti berpecah lah kita. Nak bahas bagaimana yang tidak dibahaskan oleh sahabat dan tidak diterangkan bagaimana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terimalah, berimanlah apa yang diberitakan. Itu dia punya makna. Oleh sebab itu, apa yang ditetapkan oleh Allah bila sifat daripada sifat-sifat, semuanya sifat-sifat itu adalah sifat paling sempurna. Yang ni apa tu, kita punya kan, kita pergi kepada Tauhid buku Tuhan kan, datang sama balik kami perkenaan masalah semasa ini lebih teruk. Nak pergi kepada yang murni, kita mesti tolak yang tak murni. Darul mafasid muqaddam jarabul manafi', tolak yang pemikiran tak baik adalah wajib dahulu didahulukan sebelum mengambil yang manfaat. Itu kaedah. Itu saya nak buat macam tu dulu lah. Sejak kamu tak tahu apa-apa pasal ni kita nak tegaskan kahwin ni, apa pasal nak tegas kahwin, kerana kita masuk lubang dalam kahwin tu, nak pasal nak tarik kamu keluar, jangan masuk lubang. Jangan kata ini tahwin semua. Super tahwin Syiah, super Hijamiyah, super tahwin Asy'ariyah, super kita sama-sama. Tak, tauhid dia dah lain. Tauhid jamiah lain. Dia kata tauhid angka tauhid tanpa sifat. Tauhid siang lain. Angkanya tauhid dia tauhid manusia, manusia syirik. Dan masalah dia menghukum orang balik kepada tauhid sahabat sebagai orang mujassim musyabbih. Dia menuduh ahli sunnah wal jamaah atau salaf sebagai mujassim, menjisimkan Allah. Apabila menjisimkan Allah, dia mengkafirkan siapa? Sahabatlah. Itu telah jadi. Umpamanya ada satu alim ulama di Syria, namanya Zaid Al-Kawthari, guru kepada Saqqa Abu Hasan. Saqqa guru kepada Jamihan. Itu bukan Jamihan, itu ramai yang berani cakap dia, tapi ramai. Dan Al-Kawthari ini membuat takwil dan mensyirikkan imam-imam, imam a'immah, a'immah al-arba'ah. Syirik khasnya itu Ibnu Khuzaimah. Khuzaimah ni lagi dekat kepada sahabat, zaman sahabat. Tanya orang syirik pasal dia menetapkan sifat-sifat Allah, syirik lah jadi. Pasal syirik tu datang daripada kepala ini. Mereka inilah membuat mula-mula menjisimkan Allah. Mereka lah datangnya dia punya marah, penyakit syirik datang daripada dia sendiri. Menggambarkan Allah dengan di sini. Selepas itu menolaknya. Mereka inilah lebih tepat dikatakan mujassim dan mu'attil. Menolak mereka bukan imam-imam yang empat ini. Imam ini beriman dengan apa yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu ada tiga dalil. Nombor satu ialah Asma'ul Husna, lalu biar wazharu al-ladhi yuriduna bi asma'ihi. Yang kedua la syakka bi syai' wa wasami'u basir. Yang ketiga la taqif ma la syaraka bihi. Yang ketiga ini tiga ini menolak tahrif, menolak ta'til. Ta'til ini menolak, menolak sifat. Tahrif ini mengubah. Menolak tamthil, menukarkan 100% sama makhluk. Dan menolak taqif, iaitu bagaimana sifat-sifat Allah bagaimana. Tak boleh ditolak. Kenapa? Jangan berbahas berkenaan apa yang kita tak diberitahu melalui alam ghaib. Perlu kaidu. Kita boleh berhenti sekejap dalam 10 minit. Kita pergi kedua, okay? Ada soalan? Bukanlah masalah. Kenapa? Kenapa kita tidak ambil akidah Syafi'i? Akidah Syafi'i adalah akidah para sahabat. Para sahabat akidah Rasul. Imam Arba'ah akidah dia satu. Akidah sahabat satu. Dia akidah yang serupa. Maka kenapa pula bertolak akidah Syafi'i? Ambil asyairah. Jawab ni. Kerana mereka terpengaruh dengan Abu Niko Aristotel bin Niko Aristotel Al-Makuduni. Makuduni ni daripada mana? Di Syria. Makuduni ni dekat Syria. Syria tu tempat Nasrani. Aristotel ni daripada di kawasan tu, Syria. Tapi dekat South Yunani. Orang Syria ni Eastern Empire, the Western Empire of the Christian lah. Christian ada Eastern and Western Empire. Itulah Central Islam jatuhkan. Mula-mulanya Eastern Empire, Jordan, Syam, Palestine, Eastern Empire of the Roman, Roman Eastern Empire. Roman ini menjajah Greek, tapi dia ambil akidah Greek. Roman ambil akidah Greek. Itu pasalnya Roman Empire ini dia mentuhankan Tuhan Matahari. Itu pasalnya kita berhak Hari Matahari, namanya Sunday. Hari Matahari itu Tuhan Roman, daripada berasal daripada Yunani. Dan Tuhan Matahari dia lahir pada berapa? Christmas di berapa? 27 bulan. 25 bulan Matahari hari lahir. Birthday of the Sun God. Orang kecil secara tak tahu ke, dia tahu ke, dia ambil ni ada birthday of the Sun God, jadi Christmas. Jadi pada hari itulah hari lahir Tuhan Matahari. Greek, Roman ambil akidah ni. Roman itu adalah senet. Ada senet ni, ada demokrasi ni. Kita pun ambil senet juga lah. The senet of the Roman Parliament. Habislah ambil dia punya demokrasi dan ambil dia punya akidah sekali. Terus ambil demokrasi kan. Tahu kenapa kita ambil akidah Asyairah? Asyari. Tapi masalah akidah Asyari bukan akidah Asyairah, bukan akidah Asyari pula. Satu cerita juga. Akidah Asyairah bukan akidah Imam Asyari. Imam Asyari ada tulis buku. Al-Ibana An-Usul Adiyan. Dia mengatakan bahawa satu dia. Dia mengatakan bahawa siapa-siapa Nahul Inna Allah ghayra makhluk wa inna subhanahu wa ta'ala lam yakhluk syai'an illa waqtala kun fayakun. Yaitu Al-Quran itu bukan makhluk yang yaitu Allah kalau nak apa-apa hanya mengatakan kun fayakun. Kun fayakun itu kalam Allah. Kalam Allah bercakap. Dan dia mengatakan bahawa wa nakul. Kita bercakap. Siapa kata Abu Hasan? Inna Al-Quran kalam Allah ghaira makhluk. Wa an man qala bi khalqil Quran fahuwa kafir. Yaitu Al-Quran itu adalah makhluk, bukan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Makna jamiah. Makna dia ni akidah salaf. So macam mana dia ambil akidah Asy'ariyah? Okey dia kata aku ni akidah salah. So ini satu pembohongan, konspirasi. Konspirasi lah. Mengkaitkan, mencampurkan kepada orang yang bukan ketua kamu. Suka dengan Syiah. Dia kata kita Ahlul Bait. Ahlul Bait tak kena mengena dengan dia, tapi dia nak ambil nama Ahlul Bait sebab nak menipu. Menipu orang kita. Itu ada dua masalah. Satu, tak ambil akidah syar'i. Yang kedua, tak ambil akidah imam itu sendiri. Ini kita panggil dulu lah. Kita ada menimbulkan perkara kali ini supaya menghasilkan bersatu. Apabila kita bincang kali ini, kita akan berpecah lagi. Itu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir yang sebenarnya ulama kata dia orang ni sosialis. Tak ada kena-mengena dengan Islam. Ya, si tengok orang tu kita dah tahu. Tengok orang ni pemberontak. Pemberontak. Nah, tipu umat Islam masuk rank dia, masuk barisan dia, namakan Islam. Hizbut Tahrir maknanya Hizbut Komunis. Hizbut Komunis. Kerja dia nak menembak, menjatuhkan, merosakkan kerajaan Islam. Itu kerja dia. Yang haram. Tak boleh memberontak, tak boleh demokrasi. Tidak ada pemberontak atau tidak ada demokrasi dalam Islam. Tidak ada demonstrasi dalam Islam. Dan apabila dia mengatakan bahawa tauhid memecahkan itu tanpa ilmu, kerana tauhidlah yang boleh mensatukan umat. Apa jua bangsa, apa jua pemikiran, apa jua taraf dalam ekonomi, miskin ke kaya, tauhid lah yang menyatukan. Tauhid. Tapi dia menggunakan akal. Sebenarnya di Afghanistan, Sufiyah Mu'tazilah, Syiah lawan komunis. Lepas komunis keluar, Syiah, Mu'tazilah, Sufiah berperang antara satu dengan lain. Dia tak mau ketua kerajaan ni, Afghanistan ini daripada kumpulan yang lain. Kerana dia sebenarnya musuh. Sufi bermusuh dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah musuh dengan Syiah. Syiah tak mau. Dah jadi bergaduh antara satu dengan satu. So para rasul mula dengan tauhid. So Hizbu Tahrir bermula dengan perang kerajaan. Perang kerajaan Islam. Itu dia punya asas. Hizbu Tahrir asas dia adalah keganasan, revolusi, dipinjam daripada idea komunis Marxis, Machiavellisme. Tapi sekarang ini dia sangat kuat. Dia mencetak ribu-ribu-ribu leaflet, tak mana duit datang, dan mengikut sumber-sumber yang boleh dipercayai. Dia datang daripada bajet CIA yang bilionnya. Dia ada 6 bilion untuk tujuan ini. Tujuan inhirafkan agama ni, akidah, dan membuat apa ni, khawaris di kalangan umat Islam, supaya destabilize, mengguncang, merosakkan kerajaan demokrasi yang ada, supaya dia boleh masuk campur tangan di daerah Indonesia, Malaysia, di mana-mana tempat umat Islam, di Mesir, di Algeria, di mana mereka sangat berjaya mengguna satu jenis Hizbut Tahrir namanya Salafi Jihad di apa, Algeria. Yang ulama kata ini orang ni bahaya, tapi tak dengar ya. Sebab di Algeria tak ada ulama. Salafi dan tak ada ulama. Seperti mana kerkah tablik tak ada gua. Kerkah tablik tidak ada ulama yang tahu. Tapi dia ikut je lah, ikut ulama, apa nama, khawarij. Suruh juga masuk dalam parlimen. Apabila dia menang 90%, timbul pergaduhan besar, sehingga belakangnya CIA membunuh tentu kerajaan dulu, lepas tu kerajaan pantai balik. 100,000 mati, 100,000 korban berkena hasil daripada Hizbut Tahrir. Satu jenis Hizbut Tahrir namanya, dia pandai bang menggunakan Salafi Jihad. Mana ada Salafi Jihad? Salafi Jihadi hanya berjihad dengan ilmu, bukan, tidak ada jihad menentang musuh. Hari ini tidak ada istiadat rohi dan mati, tak ada. Larang, haram tanpa persediaan mati dan rohi, haram. Itu namanya mudah membunuh diri, jadi matok. Jadi matok itu Salafi Jihadi itu. Jadi matok. Sebab apa ni? Sebab Tahir Uluya ni kosong. Ustaz Abu Neko Aristotel ni sudah masuk dalam hati umat melalui Tauhid Rububiyah. Cara ni? Cara